Tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy. Kemudian dikatakan lagi bahwa Allah itu dekat. Iya. Yang mengatakan Allah di atas arasy Allah sendiri. Yang mengatakan Allah dekat Allah sendiri. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Makhluk dengan makhluk aja itu tidak sama, makhluk dengan makhluk. Kita katakan bulan itu dekat bulan purnama, dekat dengan kita. Kita di Padang, umpamanya malam ini kita di Padang, malam itu juga kita berangkat ke Jakarta, bulan itu tetap sama kita. Bulan itu dekat. Apakah dekat itu berarti bersatu dengan kita atau tetap dari tempatnya? Bulan itu makhluk dengan makhluk. Kita makhluk, bulan itu makhluk. Dengan bulan aja tetap seperti itu, apalagi dengan Allah. Allah yang Maha Pencipta. Allah tetap di atas arasy, tapi Allah dekat, mengetahui tentang isi hati hambanya. Allah mendengar semua bisikan hati manusia. Allah mengetahui tentang apa saja. Allah mengetahui semuanya. Daun yang basah, daun yang kering, biji-bijian yang tumbuh, Allah tahu. Allah mendengar semua yang dikatakan oleh makhluknya. Allah mengetahui semuanya. Jadi Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan makhluknya. Tapi dekatnya gak bisa dipahami dengan akal kita yang terbatas. Kita memahami bahwa Allah sebagai khalik, Allah tetap bersemayam di atas arsy. Dan Allah mengetahui semua makhluknya, tidak ada yang terluput bagi Allah. Dan Allah dekat dengan hambanya. Ya, dekat bukan berarti dekat dalam artian dekat seperti makhluk dengan makhluk. Kata makhluk dengan makhluk aja kita mengatakan dekat, belum tentu juga dekat. Apalagi dengan khalik. Allah dekat, mengetahui semuanya. Allah mendengar. Allah melihat.